bisa hatiku segalanya berawal dari dirimu juga. Makin terasa betapa dirimu penuh pesona. Makin terasa kau sangat berarti ganti dirimu ini kasih. Adakah kau tahu rasa gelisah hatiku segalanya berawal dari dirimu juga. Hari indah bersamamu tanpa ada kau rasa getaran denyut jantungku segalanya hanyalah karena dirimu. Adakah kau tahu rasa gelisah hatiku segalanya berawal dari dirimu juga. Tanpa ada pengganti.